malam ini sedap berpacaran. Dimanapun paling senang, walau apa yang menghalang. Tak peduli asal senang. Apalagi berduaan pada waktu tengah malam, pegang tangan, cium pipi. Tapi awas, harus ingat, jangan sampai engkau lupa pesan kakek yang di rumah. Harus bisa jaga diri, kalau cuma colek-colek itu tidak jadi apa. Karena kakek juga tahu pacaran colek-colek paling sedap berpacaran. Dimana pun paling senang, pegang tangan, cium pipi, akhirnya main colek-colekan. Tapi awas, harus ingat, jangan sampai engkau lupa pesan kakek yang di rumah. Harus bisa jaga diri, kalau cuma colek-colek itu tidak jadi apa. Karena kakek juga tahu pacar colek-colek paling sedap.